نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan terakhir dari kajian kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karya Fadilatul Syekh Dr. Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, pembahasan syarat salat yang ketiga berupa ijtinabun najasah, halaman 88. Persyaratkan menjauhi najis. Sehingga seorang yang salat, al-musalli, haruslah jauh dan bersih secara sempurna dari najis ini. Fi badanihi wa thawbihi wa buq'atihi allati yaqifu 'alayha lis-salah. Pada badannya, pakaiannya, maupun tempat yang dia salat padanya. Maka berarti tidak sah seorang yang salat pada pakaiannya atau pada badannya atau pada tempat yang dia sholat di situ terdapat najis. Kemudian Syekh Hafizahullah menyebutkan di antara contoh najis, dia sebutkan kal maitah, seperti bangkai. Telah kita kaji dalil yang menunjukkan kenajisan bangkai. Itu terkait kulitnya, disebutkan di dalam hadis, idza dubighal ihab faqad tahura. Jika kulit bangkai disamak, maka dia menjadi suci. Sabda Nabi menjadi suci ini menunjukkan sebelumnya najis. Waddam, darah. Telah kita kaji pula mengenai darah ini di kesempatan yang lalu, bahwa terjadi khilaf, akan tetapi ya, yakni di kalangan mutaakhirin, ulama mutaakhirin, terjadi khilaf apakah najis atau suci. Tapi telah kita nukil bahwa di sana terjadi ijma', sepakatan ulama yang menunjukkan kenajisan darah. Di antara yang menukilkan hal tersebut Al-Imam Ahmad rahimahullah. Sehingga darah adalah najis dengan dalil kesepakatan para ulama. Hanya saja di sana dimaafkan dari darah yang sedikit. Karena di dalam ayat disebutkan illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan. Kecuali berupa bangkai atau darah yang mengalir. Aw lahma khinzir atau daging babi fa innahu rijsun. Sesungguhnya itu adalah najis. Maka yang disebutkan di situ adalah daman masfuhan, darah yang mengalir menunjukkan banyak. Adapun darah yang sedikit maka apa? Dimaafkan. Kemudian contoh benda najis berikutnya kata Syekh kita oleh sini wal khamr dan khamr. Apa itu khamr? Di dalam hadis disebutkan mengenai khamr ini kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Segala yang memabukkan adalah khamr dan segala yang memabukkan itu adalah haram. Jadi khamr itu apa? Segala yang ketika seorang mengkonsumsinya dia menjadi mabuk. Ini juga terjadi khilaf para ulama apakah khamr itu najis atau bukan. Jumhurul ulama, mayoritas ulama ya, termasuk di dalamnya yaitu al-a'immatul arba'ah, imam yang empat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad rahimahumullah berpendapat bahwa khamr adalah najis. Di antara hujjah mereka adalah ayat surat Al-Maidah ayat 1 ayat 9 ayat 90 Al-Ma'idah ayat 90 Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, hanya saja khamr itu, kemudian perjudian, kemudian berhala, kemudian azlam itu untuk mengundi nasib dengan anak panah, itu semuanya adalah rijsun, sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis. Min amali syaitan, termasuk perbuatannya setan. Fajtanibu, Allah firmankan fajtanibu, maka jauhi hal tersebut. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Sisi pendalilannya satu, bahwa hal-hal tadi disebut sebagai rijs. Rijsun, rijsun itu sesuatu yang kotor. Bahkan mereka jumhur memperjelas rijsun maknanya adalah najas, najis. Sisi kedua, Allah firmankan di situ fajtanibu, jauhi oleh kalian. Fajtanibu, jauhi. Menunjukkan tidak boleh mengenai diri kita. Kita diperintahkan menjauh. Tidak boleh mengenai diri kita. Jadi itu pendapat jumhur ulama dan ulama di masa ini yang berpendapat najisnya khamr seperti Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Pendapat yang berikutnya, yang kedua terkait khamar ini. Mereka mengatakan bahwa khamar tidaklah najis, tetapi suci. Kalau keharamannya jelas, ya, khamar haram jelas. Dari hadis, dari ayat sama tadi, fajtanibuh jauhi, itu tidak boleh kita meminumnya. Dari hadis tadi telah kita sebutkan, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Segala yang memabukkan adalah khamar, segala yang memabukkan itu haram. Tetapi secara zatnya tidaklah najis. Pendapat daripada Ar-Radi'ah, Al-Layth, Al-Muzani dan yang selain mereka, dan dipilih oleh Syaukani, As-San'ani, kemudian juga Syekh Al-Albani dan Syekh Ibn Uzaymin di dalam Syarhul Mumti' rahimahumullah. Apa alasan para ulama mengatakan suci? Satu, bahwa ayat tadi tidak menunjukkan ke najisan khamr, karena kata rijsun itu kata yang memiliki banyak makna. Kata rijsun tadi di dalam ayat, sungguhnya khamr, al-maisir, al-ansab, al-azlam adalah rijsun. Rijsun itu kata yang memiliki banyak makna, bisa bermakna sesuatu yang haram, sesuatu yang kotor, sesuatu yang jelek, adab, kekufuran, dosa, gitu. Maknanya banyak. Sementara di situ ada indikasi bahwa yang dimaksud rijsun di situ bukanlah najis, tetapi perbuatan yang jelek, yang dosa, ketika digandengkan dengan hal-hal yang tadi disebutkan, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu kan secara zatnya benda-benda tadi itu tidaklah najis. Ya kan? Misalkan perjudian itu kartunya, kalau dengan kartu kan suci. Kalau yang dengan apa itu kotak-kotak dadunya juga apa? Suci. Tapi perbuatannya perbuatan dosa, jelek. Demikian pula berhala. Seorang mempersembahkan ibadah kepada berhala, memang haram, syirikan, tetapi secara zatnya berhala suci. Seorang memegangnya atau bahkan dia misalkan menghancurkannya, tidak diperintahkan untuk mensucikan tangan dan pakaian yang tersentuh olehnya. Sehingga rijzun di situ, ayat tersebut mengatakan rijzun maknanya bukanlah najis, tetapi sesuatu yang dosa, sesuatu yang perbuatan yang jelek. Sisi pertama terkait hadis, terkait ayat. Misalnya juga terdapat hadis yang menunjukkan kesucian khamr. Yaitu kisah mengenai awal mula diharamkannya khamr. Hadis Anas mengenai kisah pengharaman khamr. Yaitu ketika, ma'ruf ya, bahwa keharaman khamr itu bertahap, tidak langsung. Keharaman khamr itu tidak langsung. Ya, dimulai dari penjelasan dari ayat bahwasanya khamr itu madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Is'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima ithmun wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Syahid Allah firmankan, dan dosa dari keduanya yaitu khamr dan berjudi lebih besar daripada manfaat keduanya. Jadi diterangkan di situ bahwasanya dosa minum khamr, dosa berjudi lebih besar daripada kemanfaatannya. Kemudian berikutnya larangan minum khamr ketika mau sholat. Ya, jangan minum khamar kalau mau sholat. Sampai pada Allah haramkan khamar secara total, itu ayat yang tadi kita baca, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Ini ayat terkait pengharaman khamar secara total. Nah, ketika turun ayat pengharaman khamar disebutkan dalam hadits Anas, fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munadiyan yunadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang penyeru yang menyeru, berteriak mengatakan ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah wahai sesungguhnya khamar sungguh telah diharamkan. Jadi diteriakkan di pelosok-pelosok kota Madinah. Maka disebutkan dalam hadits Anas tersebut, fakhrastu faahraqtuha fajarrat fi sikakil Madinah atau fakhurijat fa uhriqatha fajarrat fi sikakil Madinah. Disebutkan bahwa para sahabat mengeluarkan khamar-khamar dari rumah mereka dan dibuang, ditumpahkan, sehingga khamar tersebut menggenangi jalan-jalan kota Madinah. Fajarat fi sikakil Madinah, khamar tersebut mengalir di jalan-jalan kota Madinah. Sisi pendalilannya adalah seandainya khamar itu najis, tentu pembuangannya tidak di jalan-jalan. Sebagaimana misalkan seorang itu buang air kecil, tidak boleh dia di jalan menajisi orang. Disebutkan sampai membuat istilahnya banjir, jalannya tergenang karena semua khamar ditumpahkan. Para sahabat yang masih punya khamar di rumahnya keluarkan, buang semuanya. Sehingga tergenang jalan-jalan kota Al-Madinah. Ya, seandainya itu najis, tentu tidak demikian cara membuangnya. Dan andaikan itu barakallahu fikum karena inisiatif pribadi, ya tentu akan tersampaikan kepada kita riwayat adanya ya, pembasuhan sebagian sahabat yang terkena. Ini tidak tersebutkan. Maka hadits ini menunjukkan bahwasanya khamar haram tetapi tidaklah najis pada adabnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini yang rajih. Ini yang rajih bahwa khamar tidaklah najis. Haram tetapi tidaklah najis. Nah, hanya saja bukan berarti kita kemudian memanfaatkan khamar-khamar tersebut, karena memang walaupun itu tidak najis, itu diperintahkan untuk dibuang. Sebagaimana tadi di dalam ayat juga fajtanibu, jauhi oleh kalian. Maka termasuk di sini alkohol. Ketika tidak ada kebutuhan, maka tidaklah kita mempergunakannya. Karena perintah Allah tadi fajtanibu, jauhilah. Maka seperti minyak wangi yang menggunakan alkohol. Nah, memang tidaklah najis alkohol itu, karena khamar itu yang rajih tidaklah najis. Tapi Allah telah firmankan fajtanibu, jauhi. Sehingga apa yang disitu tidak mendesak harus menggunakan yang namanya alkohol, kita apa? Tidak mempergunakannya. Minyak wangi misalkan, bisa-bisa saja tidak tanpa alkohol tadi. Sehingga tidak ada hajat yang mendesak seorang mempergunakan minyak wangi yang ada alkoholnya. Nah, ini terkait khamr. Selanjutnya kata Syekh di sini contoh dari benda najis wal bauli wal ghaid. Kencing dan kotoran. Dalil yang menunjukkan kenajisannya sangat banyak, yaitu segala hadis yang berkenaan perintah untuk istinja, untuk istijmar, ya, untuk bersuci sehabis buang hajat, itu menunjukkan kenajisannya. Jadi perkara yang sangat banyak hadis yang menyebutkan tentang kenajisan ini, yang menjadi dasar kenajisan kencing dan kotoran ini. Karena apa? Banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang perihal istinja atau istijmar ini. Hanya saja perlu kita pahamkan di sini bahwa kotoran dan kencing yang najis adalah kotoran dan kencing manusia. Kotoran dan kencing manusia. Adapun kotoran dan kencing dari binatang-binatang yang halal dimakan, maka yang benar dalam hal ini suci. Kotoran dan kencing dari binatang yang halal dimakan adalah suci. Di antara dalil yang menunjukkannya, yang sangat banyak, semisal bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di kandang kambing. Yang namanya kandang kambing sesuatu yang tidaklah lepas dari kencingnya dan kotorannya. Dalil yang menunjukkannya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tawaf mengelilingi Ka'bah dengan mengendarai unta. Dan juga ini tentu tidak lepas ketika mengelilingi Ka'bah, kemudian misalkan unta tersebut kencing atau yang semisal itu. Jadi yang menunjukkan juga adalah ketika ada sekelompok sahabat yang mereka datang ke Madinah kemudian sakit, maka disebutkan oleh Nabi diberikan saran untuk meminum obat berupa kencing unta. Maka ini semuanya adalah dalil yang menunjukkan kesucian dari kotoran dan kencing binatang yang halal dimakan. Adapun kencing dan kotoran dari binatang yang haram dimakan, maka itu juga najis. Kotoran dari binatang yang haram dimakan itu juga apa? Najis. Karena disebutkan Rasulullah SAW buang hajat, kemudian beliau meminta untuk didatangkan 3 buah batu untuk beristijmar, bersuci menggunakan batu. Sahabat yang diminta yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ternyata tidak mendapati kecuali 2 buah batu dan 1 kotoran keledai yang sudah mengering. Maka Rasul ambil 2 batu tersebut dan melempar kotoran keledai tadi dan mengatakan hiya rijsun, dia itu najis. Jadi dikatakan kotoran keledai tadi najis oleh Nabi. Dan tentu kita paham bahwa keledai peliharaan itu haram. Keledai peliharaan itu hukumnya haram sebagaimana dalam hadis innallaha wa rasulahu yanhayanikum an tuqumi al-khumuril ahliyah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang dari daging keledai peliharaan. Inna harijsun. Daging keledai peliharaan itu najis. Nah, sehingga dari sini dikiaskan dengannya segala binatang-binatang lain yang haram dimakan, kotoran dan kencingnya najis. Seperti binatang buas, kotoran dan kencingnya najis. Nah, jadi yang suci tadi apa? Kotoran dan kencing binatang yang halal dimakan. Baik, kemudian dibawakan dalil oleh muallif rahimahullah di sini yang menunjukkan harusnya bersuci dari najis ketika salat. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddaththir ayat ke-4, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Qala Ibnu Sirin, berkata Ibnu Sirin, ighsilha bil ma, yaitu cucilah pakaianmu dengan air. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, tanazzahu minal baul. Jaga diri kalian dari percikan kencing. Fa inna 'amata 'adzabil qabr minhu. Sesungguhnya keumuman azab kubur disebabkan karenanya. Ini juga hadis menunjukkan perintah untuk menjaga diri dari kenajisan dan najis kencing. Yang dikatakan apa? Keumuman azab kubur disebabkan karenanya. Ini perhatian bagi kita untuk menjaga diri dari najis al-baul. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah melewati dua kuburan dan mengatakan bahwa sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Wala yu'adzabani min kabir, dan tidaklah keduanya ini diazab untuk perkara yang besar. Jadi penyebabnya sebenarnya perkara yang sepele, yang dianggap ringan oleh orang. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya ini, karena tidak menjaga dari najis kencing. Adapun yang satunya, kata Nabi, yamshi bin namimah, dia suka mengadu domba. Dia menukir berita dalam rangka membuat permusuhan di kalangan manusia. Kemudian Rasulullah membelah pelepah kurma menjadi dua, ditancapkan di masing-masingnya, dan mengatakan mudah-mudahan keduanya diringankan dari azab selama pelepah kurma ini belum mengering. Yang seperti ini kekhususan Nabi, barokah daripada doa Nabi. Sebagian berdalil dengan hadis ini untuk tabur bunga, bahwa dengan itu akan diringankan azabnya selama bunga-bunganya masih basah. Ini salah fahaman. Makanya tidak termukil adanya para sahabat kemudian di kuburan mereka dipancap-pancap pakai pelepah kurma, itu tidak ada. Ya, cuma kejadian satu kali itu. Kenapa? Karena itu barokah dari doa Nabi. Jadi bukan semata-mata pelepah kurma menjadikan agak ringan, tetapi karena apa? Doanya Nabi tadi. Ya, semoga diringankan selama pelepah masih basah. Itu karena doanya Nabi itu, bukan semata-mata pelepah kurmanya tadi. Makanya setelah itu sepeninggal Nabi, tidak ada para sahabat kemudian melakukan seperti itu, ditancap-tancapkan, tidak ada. Jadi perbuatan keumuman muslimin tabur bunga dan semisal itu dengan dalil hadis ini, itu perkara yang tidak tepat, tidak pas. Makanya ulama sering menyampaikan yang namanya orang berdalil itu, selain satu, harus jelas kesohihannya. Setelah jelas sohih pun, jelas sisi istidlalnya, sisi pendalilannya. Ini dua, perhatikan. Mungkin seorang pas sisi pendalilannya, tapi ternyata hadisnya dhaif. Dia persis betul, ada amal, hadis begini, amalnya sesuai persis. Tapi ternyata hadisnya apa? Dhaif. Itu pun berarti apa? Tidak bisa dipakai. Atau hadisnya sahih, betul sahih, tetapi sisi pendalilannya enggak pas. Ya, tidak tepat. Contohnya ini tadi. Betul hadisnya sahih, tapi apa? Sisi pendalilannya enggak tepat karena enggak nyambung gitu kan dengan perbuatan tabur bunga tadi. Ya, jadi masalah yang namanya awamun nas, keumuman manusia yang tidak menggeluti ilmu agama, ketika disampaikan oleh sebagian da'i-da'i tadi yang tidak di atas jalan yang lurus, yang penting ada bunyi hadis, berarti apa? Berarti punya dalil. Ini ada dalilnya, yang penting ada hadisnya, yang penting ada bahasa Arabnya, berarti sudah benar ini amalan ini apa? Benar. Jadi ini perkara yang sangat disesatkan. Demikian ini kemudian kaum muslimin menilai yang penting sudah ada hadisnya, yang penting sudah ada ucapan-ucapan bahasa Arab yang menunjukkan hujjah untuk amalan mereka. La haula wala quwwata illa billah. Dalil berikutnya, wa amara sallallahu alaihi wasallam al-mar'ah an taghsila thawba idza asabahu damul haid wa tusalli fihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang wanita untuk membasuh pakaiannya apabila terkena darah haid dan dia bisa salat padanya. Bisa salat padanya. Ini subhanallah, ulama mengambil faedah dari kisah yang seperti ini, bahwasanya para sahabat dahulu pakaian-pakaian mereka itu sangat sedikit. Jadi hadis terkait wanita bertanya kepada Nabi ini, ya karena memang pakaiannya cuma itu. Pakaiannya cuma itu, terkena darah haid, kemudian telah suci ingin sholat, bagaimana? Maka diajari oleh Nabi bagaimana cara mensucikannya. Tahuttuhu summa takrusuhu bilma summa tamtahuhu wa tusallifi. Di apa? Kucek dulu. Jadi kerik krok itu dengan apa? Ujung kayu atau batu. Di masa kita dengan sikat dan kucek dengan ujung-ujung jari dengan air, kemudian bilas. Dan setelah kamu mengenakannya, subhanallah. Sehingga barakallahu fikum menunjukkan bagaimana kondisi mereka para sahabat ketika itu dengan yang namanya dunia itu apa? Ya, dibukakan pintu-pintu dunia sebagaimana di masa kita. Padahal kita merasa di masa kita saja masih kurang. Ya kan? Kita dengan kondisi kita sudah masih merasa kurang. Padahal Nabi telah bersabda, wallahi demi Allah, lal faqra akhsha alaikum, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhsha alaikum antubsata alaikum ad-dunya, tetapi yang aku khawatirkan pada kalian justru dibukakan untuk kalian pintu-pintu dunia, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana telah dibuka terhadap orang-orang sebelum kalian. Fatadafasuha kama tadafasuha, sehingga kalian itu berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana mereka dahulu, orang terdahulu mengejar dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang terdahulu. Nah, ini barakallahu fikum perhatian untuk kita semuanya untuk tidak mengikat kalbu kita dengan dunia. Jadi sering ungkapan ulama, jadikan dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Itu maksudnya apa? Di luar. Sebagian orang salah paham. Jadikan dunia di tanganmu itu maksudnya apa? Kita jadi orang kaya, dunia di tangan kita begitu. Salah memahami. Ungkapan ulama, jadikan dunia di tangan, maksudnya jangan saya masuk ke dalam hati, jangan masuk ke dalam hati, hanya di luar, di tangan. Ya, kita ambil, belanjakan untuk keperluan, ambil, belanjakan untuk keperluan, di luar, tidak masuk ke dalam hati. Jadikan dunia di tanganmu, jangan di hatimu. Nah, maka digambarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Al-Wasiyatus Sughra, dudukkanlah dunia itu apa? Bimanzilatil khala, seperti WC. Yang kullu al-insan yahtaj ilaih, semua manusia butuh kepada WC. Tetapi apa? Tidak ada kedudukan di dalam hatinya yang namanya WC tadi. Tidak ada orang yang kemudian mengidam-idamkan untuk menghabiskan hari-harinya di dalam WC. Tetapi butuh, semua orang butuh. Ya, sekedar ketua pergi. Dan menjadikan usaha dia di dalam mencari dunia, kata beliau, idza sa'a ilaiha ka islahil khala, seperti seorang di dalam memperbaiki kamar mandi. Jadikanlah usaha seorang mengejar dunia itu seperti apa? Perbaikan kamar mandi, islahul khala, dan perbaikan kamar mandi. Ya, kita memang butuh, kalau tersumbat ya diperbaiki, butuh apa? Perbaiki. Tapi tentu tidak akan kita kerahkan seluruh pikiran, waktu, dana hanya untuk perbaikan WC. Ya kan? Kalau untuk ruang tamu, kamar, atau apa, mungkin Masya Allah. Mungkin kalau untuk WC sekadarnya lah. Dari sisi luasnya juga sekadarnya. Apa ya, sekadarnya semua. Maka demikianlah pula. Ya? Barakallahu fikum, kita butuh dengan dunia, usahakan seperlunya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna Allahu bima ata." Sungguh telah beruntung, aflah, beruntung orang tersebut. Siapa yang dia diberi hidayah masuk Islam dan rezekinya dia berupa kafafa, rezeki yang pas, kan? Pas. Ya pas lah, yang namanya pas itu tidak lebih, tidak kurang. Masing-masing orang beda-beda, ya kan? Ya pasnya dia seperti apa? Tidak lebih, tidak kurang. Dikatakan telah beruntung orang seperti ini, waqanna Allah bima ata, dan Allah berikan sifat qanaah atas apa yang Allah berikan padanya. Barakallahu fikum. Kata para ulama, ini adalah kondisi yang paling utama. Lebih utama daripada seorang itu jadi orang yang kaya sehingga berlebihan harta-hartanya, lebih utama pula daripada orang-orang yang dikatakan fuqara, orang-orang fakir yang mereka senantiasa butuh uluran bantuan orang lain. Nah, barakallahu fikum. Sehingga yang seperti ini menjadi perhatian kita semuanya. Bagaimana dunia itu tidak kita jadikan sesuatu yang terikat dalam hati kita, tetapi kita hanya mengambil sebagai alat bantu di dalam mendekatkan diri kepada Allah, di dalam mencari kebahagiaan al-akhirah. Kita lanjutkan, wa amara bidalkin na'lain thumma shalla thumma sholati fihima. Rasulullah perintahkan juga untuk menggosok sandal, dua sandal, kemudian sholat mengenakannya. Ya, jadi sebelum masuk masjid, lihat sandal ya, kalau ada najis digosokkan di tanah. Kemudian bisa sholat mengenakan. Wa amara bisabbil ma' 'alal baul alladhi hasala fil masjid. Rasul juga memerintahkan untuk menuangkan air ke kencing yang terkena pada masjid. Ma'ruf ya, seorang Arab Badui kencing di pojok masjid, kemudian Rasul ambil seember air dituangkan di situ. Maka hadis dalil semuanya menunjukkan harusnya seorang itu membersihkan dirinya, pakaiannya, dan tempat sholatnya. Jadi, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu, barakallahu fiikum.